Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita murojaah kembali insyaallah pembahasan tentang zakatul fitr, yang kita ambil dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitabi wa Sunnah, pembahasan fikih secara ringkas namun padat ya, yang sesuai dengan Al-Kitab wa Sunnah, yaitu sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Dalam kitab ini ada pada bab yang kelima dari kitab Zakah. Al-bab al-khamis fi zakatil fitri wa yuqalu laha sadaqatul fitr. Bab yang kelima dari kitab zakat adalah pembahasan tentang zakatul fitr, zakat fitrah. Juga dinamakan dengan sadaqatul fitr, sadaqah fitrah. Jadi bisa disebut zakat fitrah, bisa juga disebut sedekah fitrah. Wa fihi iddatu masail, dalam pembahasan ini ada beberapa masalah. Wa summiyat bidzalik, disebutkan di sini ada 5 masalah yang dibahas. Kemudian wa summiyat bidzalik, dinamakan zakat fitrah ya, li'annaha tajibu bil fitri min Ramadan. Karena zakat fitrah ini wajib ya, karena sebab fitr, karena sebab berbuka, yaitu selesai dari bulan Ramadan. Wa la ta'alluqa laha bil mal, dan zakat fitrah ini enggak ada kaitannya dengan harta. Beda dengan zakatul mal, harus mencapai nisabnya, kemudian sudah dimiliki selama setahun, kemudian dikeluarkan sekian persennya. Nah, ini zakat mal. Kalau zakat fitrah, la ta'alluqa laha bil mal, tidak ada kaitannya dengan harta. Wa innama hiya muta'alliqatun bidzimmah, hanya saja zakat fitrah itu berkaitan dengan zimmah, kewajiban, tanggung jawab. Fahiya zakatun anin nafsi wal badan, maka zakat fitrah ini adalah zakat untuk menzakati diri dan badan. Ini pendahuluan tentang alasan diwajibkannya zakat fitrah atau alasan dinamakannya zakat fitrah. Kita langsung pada masalah yang dibahas di sini. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, fi hukmiha wa dalilu dzalik. Masalah pertama tentang hukum zakat fitrah beserta dalilnya. Zakatul fitri wajibatun ala kulli muslim. Zakat fitrah itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Juga tentunya muslimah, walaupun di sini muslimah tidak disebutkan. Ya demikian karena para wanita itu syaqaiqur rijal, hukumnya sama dengan laki-laki kecuali yang dikecualikan. Kecuali kalau ada dalil yang mengecualikan. Maka zakat fitrah itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Lima rawa Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal, dalilnya adalah riwayat yang dibawakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadaqatal fitri min Ramadan sha'an min tamrin aw sha'an min sya'ir 'alal abdi wal hur wal dzakari wal unsa was saghiri wal kabir minal muslimin. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah setelah selesai Ramadan. Sha'an, yaitu dikeluarkan satu sha' min tamrin, dari makanan yang jenisnya kurma, au sha'an min sya'ir, atau makanan dari jenis gandum. Alal abdi wal hur, wajib dikeluarkan baik oleh seorang budak hamba sahaya, wal hur atau seorang yang merdeka. Wadzakari wal unsa, wajib dikeluarkan oleh seorang yang laki-laki, wal unsa dan juga wanita. Wasaghir wal kabir, wajib atas anak kecil dan juga orang yang dewasa. Minal muslimin, dari kalangan kaum muslimin. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dari kalimat minal muslimin, dari kaum muslimin, ini menunjukkan al-kuffar, orang-orang kafir, tidak wajib zakat fitrah, dan tidak sah zakat fitrah dari mereka. Maka berdasarkan hadis ini pula, wajib membayar zakat fitrah, baik itu laki-laki ataupun wanita, anak kecil atau orang dewasa, baik dia statusnya hamba sahaya atau merdeka. Dari kalangan kaum muslimin, semuanya wajib membayar zakat fitrah. Al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua. Syurutuha wa 'ala man tajib, syarat-syarat zakat fitrah, dan atas siapa wajib mengeluarkan zakat fitrah. Tajibu zakatul fitri ala kulli muslimin kabirin wa saghirin wa dhakarin wa untha wa hurrin wa 'abdin, li hadits Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu masabiq. Wajib zakat fitrah atas setiap muslim, baik yang dewasa atau yang masih kecil, baik yang laki-laki atau wanita, baik yang hamba sahaya statusnya atau yang merdeka. Berdasarkan hadis Abdullah bin Umar yang sudah kita baca tadi. Muttafaqun alaih. Wa yustahabbu ikhrajuha 'anil janin idza nufikhat fihi ruh. Bagaimana kalau janin di dalam perut ibunya, wajibkah dia membayar zakat fitrah atau wajibkah dikeluarkan zakat fitrahnya? Disebutkan di sini yustahab, disunnahkan mengeluarkan zakat fitrah untuk janin yang masih berada di rahim, apabila janin tersebut telah ditiupkan ruh padanya. Telah ditiupkan ruh padanya, yaitu telah berusia 4 bulan 120 hari. Wahwa masara lahu arba'atu ashur, yaitu bayi atau janin yang berusia 4 bulan dalam perut ibunya. Karena janin jika telah berusia 4 bulan, maka telah ditiupkan ruh padanya. Faqad kana salafu yukhrijunaha anhu kama thabata an Utsman wa ghairihi. Dan dahulu para salaf, para pendahulu kita yang soleh dari kalangan para sahabat, mereka mengeluarkan zakat fitrah untuk janin sebagaimana yang sabit dari sahabat Utsman dan yang selain beliau. Ada khilaf tentang zakat fitrah untuk janin. Sebagian para ulama menyebutkan sunnah sebagaimana dalam pendapat ini. Dan sebagian para ulama yang lain menyebutkan tidak disyariatkan. La wajib wala sunnah, tidak wajib dan juga tidak sunnah. Mereka beralasan karena adami dalil, karena tidak adanya dalil. Tidak adanya dalil yang menunjukkan janin harus dikeluarkan zakat fitrahnya atau disunnahkan untuk dikeluarkan zakat fitrahnya. Yang demikian karena janin itu dia tidak dikatakan as-saghir baik secara bahasa ataupun secara urf. Janin belum dikatakan as-saghir, anak kecil, baik secara bahasa atau secara urf, kecuali setelah dia keluar dari rahim ibunya baru dikatakan bayi. Baik, adapun riwayat-riwayat yang disebutkan tadi, maka perlu dilihat sanadnya. sebagaimana yang sabit dari Uthman dan yang lainnya. Nah, alhasil enggak ada dalil yang menyebutkan disyariatkannya mengeluarkan zakat fitrah untuk janin. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kemudian wajibu an yukhrijahu an nafsih. Wajib dia mengeluarkan zakat fitrahnya untuk dirinya sendiri. Kalau dia kepala keluarga, untuk dirinya sendiri. Wa amman talzamahu nafaqatuhu, dan dia wajib mengeluarkan zakat fitrah orang-orang yang menjadi tanggungannya. Orang-orang yang dia wajib menafkahinya. Anak, istri, dan seterusnya. Dari orang-orang yang wajib dia nafkahi, maka wajib dia mengeluarkan zakat fitrahnya. Min zaujatin au qaribin, baik itu istri ataupun kerabat. Namun disunahkan jika istri atau kerabat ya, yang menjadi tanggungan nafkahnya itu memiliki harta sendiri ya, maka disunahkan dia membayar dari hartanya sendiri. Misalkan istri ya. Nah, istri jika dia memiliki harta sendiri, maka dia disunahkan dia mengeluarkan zakat fitrah dari harta dia. Nah, jika dia tidak memiliki, maka suaminya yang membayarkan zakat fitrahnya. Wa kadzalikal 'abd, wa kadzal 'abdu, demikian pula orang yang statusnya 'abd, hamba sahaya, budak. Fa inna shadaqatal fitri tajibu 'ala sayyidi, maka zakat fitrah itu wajib dikeluarkan oleh tuannya, majikannya. Majikan yang punya budak, dia wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk budak tersebut. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, beliau bersabda, "Laisa fil 'abdi shadaqah illa shadaqatul fitr." Tidak ada kewajiban shadaqah pada budak illa, kecuali shadaqatul fitr, kecuali shadaqah fitr yaitu zakat fitrah. Maka majikannya mengeluarkan zakat fitrah untuk budaknya. Wala tajibu illa ala man fadula an kutihi. Kemudian selanjutnya, dan tidak wajib zakat fitrah kecuali atas orang yang memiliki kelebihan, kelebihan makanan pokok. Wa kuti man talzamuhu nafaqatuhu wa hawaijihi ad-daruriyah fi yaumil id wa lailatihi ma yuaddi bihil fitrah. Nah, jadi tidak wajib zakat fitrah kecuali atas orang yang memiliki kelebihan ya, dari makanannya ya, dan makanan untuk orang-orang yang menjadi tanggungannya yaitu keluarganya, dan kelebihan dari kebutuhan-kebutuhannya yang darurat, yang daruriyah, yang mesti, yang harus. Nah, fi yaumil id, di hari raya itu, walailatihi, dan di malamnya. Nah, dengan kelebihan yang dia bisa untuk membayarkan zakat fitrah dengannya. Jadi ini yang wajib bayar zakat fitrah, yang memiliki kelebihan makanan di malam hari raya dan di hari rayanya. Nah, itu lebih dari kebutuhan dia dan keluarganya. Nah, kalau dia hanya berdua ya, punya beras 10 kilo ya, nah, cukup, lebih ya, lebih untuk malam hari raya dan hari raya ya, lebih. Maka wajib mengeluarkan zakat fitrahnya. Nah, atau dia memiliki harta yang lebih dari itu, maka belikan makanan, belikan beras, kemudian dibayarkan zakat fitrahnya. Nah, ada pun yang sama sekali gak punya harta, gak punya makanan ya, atau makanannya dan hartanya hanya cukup untuk malam itu dan hari raya itu ya, selebihnya gak tahu Allah. Nah, besoknya gak tahu ya. Dia punya makanan atau sesuatu yang hanya cukup untuk malam hari raya dan di hari raya, maka orang yang seperti ini tidak wajib. Tidak wajib zakat fitrah. Yang wajib hanya orang yang memiliki kelebihan, kelebihan dari kebutuhannya, nah, dia dan keluarganya di malam hari raya dan di hari rayanya. Sehingga kadang-kadang orang yang tadinya tidak wajib, nah, menjadi wajib. Dia miskin, sama sekali gak punya harta, gak punya makanan di malam hari raya itu dan untuk di hari raya, gak punya. Nah, karena dia orang yang gak punya, orang berbondong-bondong bayar zakat fitrah kepada dia. Akhirnya apa? Dapat zakat fitrah satu karung. Maka apa? Dia berarti sudah punya sekarang. Nah, memiliki kelebihan makanan untuk di malam itu dan di hari raya itu. Maka orang yang miskin tadi, ya, setelah mendapatkan, nah, bayaran satu karung tadi dari zakat fitrah, wajib dia mengeluarkan lagi karena dia memiliki kelebihan. Yang jelas setiap yang dia memiliki kelebihan makanan untuk dirinya dan keluarganya di malam hari raya dan di hari rayanya, maka wajib membayar zakat fitrah. Fazakatul fitri la tajibu illa bi syartain. Maka kesimpulannya zakat fitrah tidak wajib kecuali dengan dua syarat. Yang pertama al-Islam, fala tajibu alal kafir. Dia orang yang muslim, maka tidak wajib bagi orang yang kafir. Yang kedua, wujudu man ma yafdulu an kutihi wa kuti iyalihi wa hawaijihi al-asliyati fi yaumil id wa lailatihi. Adanya, nah, makanan pokok yang lebih dari kebutuhannya dan kebutuhan keluarganya dan kebutuhan-kebutuhan pokoknya di hari raya dan di malamnya. Nah, ini syarat yang kedua. Adanya kelebihan makanan untuk dia dan keluarganya, nah, di malam hari raya dan di hari raya itu. Baik. Kemudian al-mas'alatu ats-tsalitsah, masalah yang ketiga, fi hikmati wujubiha. Hikmah wajibnya zakat fitrah. Minal hikami fi wujubi zakatil fitri ma yali, di antara hikmah-hikmah wajibnya zakat fitrah adalah sebagai berikut. Al-ula, hikmah yang pertama, tathhiru shaimi mimma asa an yakuna qad waqa'a fihi fi siyamihi minal laghwi war rafath. Hikmah yang pertama adalah untuk membersihkan orang yang berpuasa tersebut dari perkara-perkara yang mungkin dia lakukan, nah, di dalam puasanya, ya, berupa perbuatan yang sia-sia, warofas, dan ucapan-ucapan yang kotor. Nah, seorang yang berpuasa kadang dia terjatuh ke dalam ucapan kotor, ke dalam perbuatan sia-sia, ucapan sia-sia, ya. Nah, maka di antara hikmah zakat fitrah adalah untuk membersihkan hal-hal tadi. Membersihkan, na'am, puasa orang yang berpuasa dari perkara-perkara yang mungkin dia lakukan ketika puasa berupa ucapan kotor atau perbuatan sia-sia. Baik, ats-tsaniyah, hikmah yang kedua, igna'ul fuqara wal masakin 'ani su'ali fi yaumil 'id wa idkhalis surur wa idkhalus surur 'alaihim. Di antara hikmahnya adalah untuk memberikan kecukupan kepada orang-orang fuqara, orang-orang fakir dan orang-orang miskin agar mereka tidak meminta-minta di hari raya. Jangan sampai ada seorang muslim atau muslimah di hari raya masih meminta-minta, masih mengemis di jalanan. Sementara yang lainnya bergembira, bersenang-senang, ya. Sehingga diwajibkanlah zakat fitrah. Di antara hikmahnya untuk memberi kecukupan kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin agar mereka tidak meminta-minta, tidak mengemis di hari raya. Wa idkhalus surur 'alaihim, dan dalam rangka untuk memberikan kegembiraan kepada mereka. Supaya fuqara masak ini gembira. Ya, tiba-tiba dapat beras satu karung, ya insya Allah, gembira, senang. Jadi di hari raya dia gembira. Liyakunal idu yawma farhin wa sururin li jami'i fi'atil mujtama'. Sehingga hari raya Id ya, itu adalah hari raya bahagia atau hari kebahagiaan, hari kegembiraan untuk semua kelompok masyarakat muslimin. Nah, baik yang kayanya, yang miskinnya, yang fakirnya, semuanya gembira, bahagia. Nah. Wa dzalika li hadits Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Yang demikian itu karena hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri tuhratan lis-shaim minal lagwi war-rafath wa tu'matan lil masakin." Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah dalam rangka untuk membersihkan orang yang berpuasa dari perbuatan yang sia-sia dan ucapan-ucapan yang kotor. Wa tu'matan lil masakin, dan dalam rangka untuk makanan bagi orang-orang miskin, yaitu memberi makanan untuk orang-orang miskin. Nah, jadi hikmah tadi diambil dari hadis ini. Dua hikmah tadi diambil dari hadis ini. Nah, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah untuk membersihkan orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan ucapan kotor, dan dalam rangka untuk memberi makanan kepada orang-orang miskin. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan yang lainnya. Kemudian hikmah yang berikutnya, ats-tsalitsah yang ketiga, wa fiha izharu syukri ni'matillahi 'alal 'abdi bi itmami shiyami syahri ramadhan wa qiyamih wa fi'li ma tayassara min al-a'mali shalihati fi hadha syahril mubarak. Di dalam zakat fitrah terdapat izhar, perbuatan menampakkan syukri ni'matillah, menampakkan rasa syukur atas nikmat Allah yang Allah berikan kepada seorang hamba. Nah, dengan dia bisa menyempurnakan puasa di bulan Ramadan dan bisa menyempurnakan qiyamul lail, salat-salat malam selama bulan Ramadan, dan dia bisa melakukan amalan-amalan saleh ya, yang mudah bagi dia untuk melakukannya fi hadha syahril mubarak, di bulan yang mubarak ini. Jadi dalam rangka untuk syukur ni'mah, bersyukur atas nikmat Allah yang Allah berikan kepada seorang hamba. Hamba tersebut bisa menyempurnakan bulan puasa atau bisa menyempurnakan puasanya, bisa menyempurnakan sholat-sholat malamnya, dan juga bisa melakukan ibadah-ibadah yang lain selama Ramadan. Dalam rangka untuk mensyukuri nikmat ini, ya, nah, karena sesungguhnya kita tidak dapat melakukan satu amalan pun, satu ibadah pun kecuali naam taufik dari Allah, kecuali petunjuk dan taufik dari Allah Azza wa Jal ya. Sehingga ketika kita dapat beramal saleh ya, nah, dapat berpuasa, sholat, sholat malam, tarawih dan seterusnya dari berbagai macam amalan saleh selama Ramadan, maka wajib kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Nah, sehingga dia membayar zakat fitrah dalam rangka untuk bersyukur atas nikmat tersebut. Taib, ini di antara hikmah-hikmah, dan tentunya di sana masih ada hikmah-hikmah yang lain. Nah, ya. Namun seorang hamba dalam suatu ibadah ya, sama saja dia mengetahui hikmahnya atau tidak mengetahui hikmahnya. Kalau itu hukumnya wajib, kerjakan tanpa komentar ya. Tanpa dia harus mengetahui hikmahnya. Nah, jika itu kewajiban, kerjakan. Nah, sama saja dia mengetahui hikmahnya atau tidak mengetahui hikmahnya. Dan kadang-kadang para ulama menyebutkan hikmahnya berdasarkan dalil-dalil yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, tersisa dua masalah lagi, masalah yang keempat dan kelima. Masalah keempat tentang ukuran yang wajib dari zakat fitrah tersebut, terus jenis apa yang dikeluarkan. Kemudian masalah yang kelima tentang waktu mengeluarkan zakat fitrah. Namun insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu.